Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Kurang semangat. Apa kabarnya? Luar biasa. Kurang semangat. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Haleluya. Baiklah Gembala Sidang dan seluruh majelis gereja mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kembali kepada jemaat Tuhan. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, kondong untuk bersaat teduh saat teduh dimulai. Jemaat Tuhan, kita menyatakan kebesaran Tuhan pagi hari ini. Kita angkat pujian kita, kita katakan sungguh besar setiamu. Tiada kata yang bisa Kau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Sepanjang hidup kami, ini kami Tuhan, anak-anakmu, kami sudah berada di rumahmu ini. Dengan kesungguhan hati kami, kami datang Tuhan, kami ingin sungguh, lebih sungguh lagi untuk memuji dan memuliakan namamu. Kami sudah memulai ibadah kami Tuhan, biar kiranya Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan begitu dengan jemaat Tuhan yang dalam perjalanan hingga ke rumahmu ini Tuhan, biar kiranya Engkau lindungi mereka dalam perjalanan hingga sampai di rumahmu ini dengan tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Masih ada sukacita? Amin. Katanya masih ada sukacita tapi tidak semangat. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Amin. Siap memuji Tuhan? Haleluya. Oke, baik jemaat Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku diberi kuasa. Mari kita bertepuk tangan. Woo! Haleluya. Mari kita semangat katakan. Kita mau nyatakan kebesaran Tuhan di pagi hari ini. Dan Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pandai ku bakal kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar Kau Tuhanku, Engkau berisa hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Layak memberi kemenangan, ku berserah merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dari Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa kuasa jadi lawanku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhan. Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Perisa hidupku, ku berdiri dengan iman. Ibadalah Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah kau Raja segala raja. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau beri kami berdiri. Ku berdiri dengan iman. Iman siapa? Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah kau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja segala raja. Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bapa di surga, dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Untuk itu, marilah kita secara bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu, Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu, Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati, kami mengaku. Sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan masih dalam keadaan berdiri. Kita beresponsoria diambil dari Mazmur 23 ayat 1-6. Ayat yang pertama saya membacakannya, ayat yang kedua jemaat Tuhan, dan di ayat yang terakhir kita bersama. Kita mulai. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kita bersama, kebajikan dan kemurahan belaka seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Mulia bagi Bapa. Sama seperti saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia ini, marilah kita secara bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, kami undang untuk duduk kembali. Pelayanan kebaktian 15 Mei 2022. Khotbah gelombang pertama, Bapak Pendeta JB Situmorang STH. Gelombang kedua, Bapak Pendeta JB Situmorang STH. Liturgis atau WL, gelombang pertama, Bapak LS SH Sinaga, gelombang kedua, Bapak CLS R Sitohang. Doa syafaat gelombang pertama, Bapak LS L Pakpahan, gelombang kedua, Bapak LS Dr. Andus S Solin MA. Pemusik gelombang pertama, tim musik, gelombang kedua, Bapak L Togatorop. Singer gelombang pertama, Saudari Priti Daily dan Saudari Fani Simarmata. Gelombang kedua, Bapak BP Sinuran dan Bapak CLS SP Nenggolan. Kolektan, gelombang pertama P3MI, gelombang kedua Guru Sekolah Minggu. Infokus, gelombang pertama dan kedua Saudara Noel Tamaro Panjaitan. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga pimpinan jemaat kita, Ibu Pendeta Bunga Lenta Buru Sipayung STH, kiranya Tuhan memberikan kekuatan serta penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan dan bagi kita seluruh keluarga besar GMI Maria Sunggal. Hari ini setelah ibadah gelombang kedua, kita mengadakan ibadah penghiburan ke rumah pendeta. Hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 telah diadakan acara Partupolon di gereja GMI Maria Sunggal antara Oberlin H. Sitompul, anak dari Bapak P. Sitompul dan Ibu R. Boru Pasaribu dengan Neti Vera Boru Manalu, SPD, anak dari Bapak U. Manalu dan Ibu Boru Munte. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan hari Sabtu, tanggal 14 Mei 2022 di GMI Maria Sunggal. mulai tanggal 18 Mei 2022, kebaktian sektor akan diadakan di gereja, mulai dari sektor 1, 2, dan 3. Dihimbau kepada jemaat Tuhan, maraknya kembali COVID-19 ini, supaya tetap mengikuti protokol kesehatan, seperti mencuci tangan, memakai masker, duduk di tempat yang sudah disediakan, dan bila sudah penuh, boleh duduk di bangku yang berwarna biru. Bagi yang lanjut usia, apabila dalam keadaan kurang sehat, sebaiknya beribadah di rumah saja. Setelah selesai ibadah, kita boleh langsung pulang. Yang berulang tahun, dapat kita lihat di buletin kita. Pimpinan Jemaat Majelis CLS dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun. Dalam Mazmur 90 ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Jemaat yang memberikan persepuluhan dapat kita lihat di buletin. Persembahan juga dapat kita lihat di buletin. Jemaat yang memberikan ucapan syukur. Pertama, ucapan syukur dari keluarga Bapak S.L. Damanik dan almarhumah Ibu Pendeta Bunga Lenta Sipayung STH atas berjalannya semua acara adat untuk pemakaman Ibu Pendeta dengan berjalan dengan baik. Kedua, ucapan syukur dari keluarga Bapak LS Umanalu Borumunte atas perjanjian pengumuman hendak nikah atau partupolon putri mereka berjalan dengan baik. Partisipasi juga dapat kita lihat di buletin kita. Demikian warta jemaat kita, kita berdoa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Segala hormat dan kemuliaan bagimu Tuhan, kami sampaikan di hadapanmu pada saat ini. Atas anugerah dan pertolonganmu kepada kami di dalam kehidupan kami, terlebih Tuhan di dalam satu minggu lamanya Tuhan, telah Engkau tuntun kami di dalam aktivitas kami sehari-hari hingga pada pagi hari ini Tuhan. Dan Tuhan, inilah kami anak-anakmu datang untuk bersekutu memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Dengan berbagai pergumulan kami, kami serahkan di hadapanmu Tuhan. Biarlah kuasamu selalu menuntun dan mengarahkan kehidupan kami untuk yang lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Yesus, dengan berbagai masalah kami, pergumulan kami dalam keluarga kami Tuhan, kami hantarkan hanya Engkau Tuhan yang menyelamatkan dan menghibur hati kami untuk menjalankan kehidupan kami Tuhan. Terlebih Tuhan, kami berdoa buat anak-anakmu yang mengambil bagian dalam kebaktian pagi hari ini Tuhan. Engkau sertai Tuhan di dalam aktivitas kami, dalam kegiatan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan selalu menuntun kami. Dan terlebih Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, biarlah kuasa dan urapan-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Pada pagi hari ini kami berdoa dan bersyukur Tuhan atas anugerah dan pertolongan Tuhan, di mana beberapa hari yang lalu Tuhan, gembala sidang kami telah Engkau panggil dan telah Engkau sediakan tempat baginya Tuhan. Biarlah keluarga yang ditinggalkan Tuhan dapat penghiburan dari kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang berulang tahun pada minggu yang lalu Tuhan. Biarlah seluruh anak-anak Tuhan yang berulang tahun Tuhan boleh semakin diberkati di dalam menghitung hari-harinya mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak-anak Tuhan yang menyampaikan persembahan perpuluhan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan selalu menambah-nambahkan rezeki dan berkat yang daripada Tuhan, karena mereka tahu akan kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami himbau Tuhan, kepada Tuhan, bagi yang belum kami serahkan di tangan-Mu, biarlah Tuhan mengingatkan akan kewajiban dan tanggung jawab terhadap mereka Tuhan di dalam gereja kami yang kudus ini. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat keluarga dari Bapak SL Damani Tuhan, yang telah memberikan ucapan syukur atas perjalannya pemakaman kemudian sidang kami yang telah memanggil Tuhan, sehingga keluarga ini boleh selalu bersyukur dan terima kasih untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat ucapan syukur dari keluarga Bapak LS Umanalu Tuhan Purmunta atas pertumpulan anak mereka Tuhan di beberapa hari yang lalu. Kiranya Tuhan, biarlah kuasa Tuhan selalu menyertai Tuhan, sehingga pada hari hanya boleh berjalan dengan baik Tuhan pesta pernikahan mereka Tuhan, anak-anak mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat program dan khususnya wilayah GMI wilayah 1 dan wilayah 2 Tuhan, yang di dalam programnya akan datang, akan mengadakan kontak Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai Tuhan, hamba-hamba-Mu yang akan ikut di dalam kegiatan tersebut Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam pengembangan GMI di Indonesia ini Tuhan boleh berjalan dengan baik Tuhan. Terlebih Tuhan, pimpinan yang tertinggi sampai terendah Tuhan, boleh kuasa Tuhan selalu di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh menjadi kemuliaan nama di surga Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pengembangan serta hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menyertai dan melindungi Tuhan, sehingga Tuhan memberikan hati yang bijaksana untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat jemaat GMI Marasunggal Tuhan. Terlebih Tuhan, anak-anak kami di dalam studi yang akan menghadapi ujian terakhir Tuhan, kiranya kuasa Tuhan boleh mendiami hati anak-anak kami yang lagi ujian Tuhan, sehingga boleh menyelesaikan ujiannya dengan baik Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat orang tua kami yang sudah berlanjut usia Tuhan, kiranya di dalam usia mereka yang sudah tua Tuhan, boleh Tuhan berikan kesehatan agar boleh menjalankan hari-harinya dan agar boleh menjadi orang tua yang terbaik di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat saudara kami yang belum mendapatkan keturunan, kiranya di dalam permohonan mereka Tuhan, boleh Tuhan kabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat anak kami Jona, anak dari Bapak Silitonga Borudamani Tuhan, yang masih dirawat di rumah Tuhan. Kiranya obat dan minum yang dipakai boleh menjadi berkat, sehingga anak kami ini boleh sembuh seperti dia sedia kala Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat pimpinan pembangunan distrik kantor distrik kami Tuhan yang akan berlangsung. Kiranya segala kekurangan dan permohonan kami, terlebih Tuhan di dalam dana Tuhan, boleh Tuhan cukupkan sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan yang kami cinta ini, kami serahkan di tangan-Mu, biarlah kuasa Tuhan, terlebih Tuhan kepada pimpinan yang tertinggi sampai terendah Tuhan, kiranya apapun kerajaan mereka boleh menjadi kemudian namun di surga, sehingga boleh berjalan dengan baik apapun program mereka Tuhan. Hanya itulah doa dan pengharapan kami yang sebentar lagi akan kami sampaikan persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan kami untuk melakukan yang terbaik dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Inilah doa dan pengharapan kami, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Syukur. Haleluya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan ucapan syukur kita, persembahan kita yang terbaik. Dan kita akan mengangkat pujian kita. Kita mau katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi selamanya. Tanpa seizin Tuhan. cuma Tuhan katakan, Tuhan. Lalu menolongku. Katakan cuma Tuhan. Selalu dalam hatimu percaya dan yakin. Walaupun sehelai rambut Tuhan tak akan biarkan. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Mari berseru Tuhan selalu. Tuhan selalu menolongku. Selalu menjagaku. Dia menyenangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Oh, katakan Tuhan. Tuhan selalu. Silakan duduk. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mau memperkenalkan diri lebih dahulu. Sebenarnya saya dulu sering kemari, hampir tiap bulan, pada masa Pendeta Morina Borusit Matupang, Borusit Burian ya. Nah, mungkin sekarang yang sekolah minggu udah menjadi dewasa, karena sudah lama. Jadi saya perkenalkan, saya Pendeta Johnson Huta Barat, istri hadir, Erbor Girsang. Kami dikaruniakan seorang putri sekarang kelas 2 SMP. Saya sekarang seperti dahulu juga, saya sekarang dulu waktu saya diundang saya melayani sebagai dosen agama di Universitas Metodis. Sekarang juga saya melayani sebagai dosen agama di Universitas Metodis. Kami tinggal di Lauci, Wesley Resident, dekat Pasar Rindu. Saya pikir demikianlah perkenalan kita. Jadi sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semoga Allah memberi aku, Pendeta Johnson Huta Barat, sebagai hambanya, berbicara sesuai dengan kehendaknya dan menyampaikan apa yang sesuai dengan firman-Nya, karena Dialah yang memberi hidup dan menuntun umat-Nya. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita disapa Tuhan melalui kitab suci dari Yohanes pasal yang ke-10 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Yohanes pasal yang ke-10 mulai dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya baca untuk kita semua. Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Jawab Yesus kepada mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikian pembacaan kitab suci. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, di bait suci ketika Yesus berjalan-jalan di serambi Salomo pada perayaan pesta penabisan atau Hanukkah. Ini pesta memperingati peperangan untuk merebut bait suci. Jadi pada perayaan itu Yesus hadir di situ, dia didatangi, dikelilingi oleh segolongan orang Yahudi. Di situ ada kata mengelilingi. Bayangkanlah Anda kalau sudah dikelilingi orang lain, berarti ada hal-hal yang sangat mendesak. Dan mungkin ada sesuatu yang akan mengancam ketika kita dikelilingi oleh siapapun. Yesus di sini dikelilingi oleh sekelompok orang Yahudi. Orang Yahudi ini mau meminta Yesus secara terang-terangan untuk menyatakan bahwa dia penyelamat bangsa Yahudi yang diutus Tuhan. Penyelamat itu adalah Mesias. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus, mereka menuntut, "Apakah kau benar-benar utusan Allah, Mesias itu yang menyelamatkan kami? Katakan dengan segera, dengan terus terang, jangan berbelit-belit." Yesus mengatakan, "Aku sudah mengatakannya melalui tindakan-tindakanku. Tindakan-tindakanku itulah sebagai penegasan bahwa Aku Mesias." Di mana Yesus menyembuhkan orang sakit, membuat orang buta melihat, membuat orang mati hidup seperti Lazarus, mengangkat derajat orang-orang miskin, dan memberikan harapan kepada orang-orang kecil, dan membuat orang-orang kecil seperti orang-orang besar. Tindakan-tindakan Yesus itulah yang menyatakan kepada mereka secara tegas bahwa dia Mesias. Tetapi orang Yahudi ini tidak percaya. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca ini, langsung kita menyalahkan orang Yahudi itu. Atau kita kurang senang atas tindakan orang Yahudi itu. kita menganggap negatif orang Yahudi itu. Tetapi saya mau mengajak kita untuk memahami dan berada pada posisi orang Yahudi pada waktu itu. Dengan memahaminya kita bisa maklumi, bukan memandang negatif orang Yahudi itu. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, coba bayangkan. Orang Yahudi yang jelas-jelas secara langsung melihat Yesus. Fisik Yesus dia lihat. Tindakan-tindakan Yesus dia lihat. Bahkan orang mati bisa dibangkitkannya. Jelas bagi orang Yahudi untuk melihat dan merasakan mengalami Yesus pada waktu itu. Namun mereka sulit untuk percaya. Kenapa? Nanti kita akan lihat. Tapi saya mau ngajak orang Yahudi yang mengalami Yesus langsung, yang melihat orang mati itu hidup, berat untuk mempercayai Yesus sebagai penyelamat. Apalagi kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Kita tidak bisa melihat Yesus langsung. Ada yang melihat Yesus langsung secara fisik di antara kita? Kita tidak pernah mengalami perbuatan-perbuatan Yesus membangkitkan orang mati. Ada pernah lihat dalam nama Yesus orang mati bisa bangkit? Orang Yahudi yang melihat langsung sulit untuk percaya. Kalau kita di posisi orang Yahudi, kita akan bertanya, apalagi kita? Bagaimana kita bisa percaya kepada Yesus yang kita percaya ini? Di mana buktinya dalam nama Yesus orang sembuh yang kita lihat? Di mana kita melihat Yesus membangkitkan orang mati? Kita hanya mendengar cerita, tapi tidak melihat dan mengalami langsung, bukan? Bagaimana kita mengatakan kita percaya? Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu mengatakan bapak percaya, tapi tidak ada satupun bukti? Sementara orang Yahudi ini memiliki bukti, namun tidak percaya. Apakah kita yakin betul? Atau kita hanya karena lahir sebagai orang Kristen, ya jadi Kristenlah kita. Tapi kita tidak pernah merasakan bukti apa yang dilakukan Yesus dalam kehidupan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Orang Yahudi sama dengan situasi kita sekarang ini. Kalau kita memahami mereka. Orang Yahudi waktu itu merindukan sekali penyelamat agar mereka bebas dari penjajahan bangsa Romawi. Mereka sangat tertindas. Baik secara politik, tak boleh ikut pemilu. Dan dari segi jabatan, tidak boleh menjabat posisi-posisi kunci. Mereka butuh keselamatan, kemerdekaan, penyelamatan dari Tuhan. Mereka merindukan itu. Sama seperti kita pada zaman ini. Kita sangat membutuhkan dan merindukan keselamatan. Sangat-sangat. Kita membutuhkan keselamatan karena kemiskinan. Pada zaman sekarang ini tingkat kemiskinan tinggi sekali. Dan kita bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kita membutuhkan keselamatan. Kita membutuhkan keselamatan dari kemiskinan. Kepada anak-anak muda yang belum bekerja, para penganggur yang sekarang tingkatnya paling tinggi di negara kita, para penganggur ini butuh keselamatan agar mereka memperoleh pekerjaan. Demikian juga bapak-bapak, ibu-ibu, kita hidup sekarang dalam kesusahan. Di mana harga-harga bahan pokok melambung tinggi, harga-harga barang tinggi. Sementara pendapatan berkurang. Kita butuh keselamatan. Karena kita susah untuk memikirkannya. Demikian juga pada zaman sekarang ini, orang tua takut akan anak-anaknya kena narkoba. Kita butuh keselamatan agar anak kita jangan terkena narkoba. Anak-anak muda sekarang termasuk orang tua butuh keselamatan dari kecanduan gadget. Dia bisa menghabiskan banyak waktu untuk gadgetnya daripada untuk hidupnya sendiri. Saya selalu berperang sama anak saya. Dia lupa mandi, lupa gosok gigi, lupa makan gara-gara gadget. HP. Kita butuh keselamatan dari kecanduan. Kita butuh keselamatan dari kecemaran udara ini. Di mana-mana pencemaran. Pencemaran air, pencemaran udara, tidak lagi ada air bersih. Kita susah mendapatkannya. Kita butuh keselamatan dari pandemi dan penyakit lainnya. Di mana Yesus Kristus dalam situasi seperti ini? Di mana Yesus Kristus yang menyelamatkan di tengah-tengah banyaknya orang miskin, pengangguran, narkoba, penyakit pandemi? Di mana Yesus yang berkarya itu? Apakah kita tidak berani menuntut? Di mana kau Yesus? Apa Anda tidak berani menuntut? Di mana Yesus? Di tengah-tengah situasi yang jahat. Di mana-mana tingkat kejahatan tinggi. Dan petugas keamanan tidak bisa mengatasinya. Ketika kita mengadu kepada tugas pengamanan, kita dipukul, kita kehilangan. Tidak ada gunanya. Kita bertanya di mana Yesus yang menyelamatkan kita itu. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu tidak berani protes sama Yesus karena dia Tuhan, takut dah nanti ikut dihukum, masuk neraka. Tidak, kita harus bertanya karena dia menyatakan dia penyelamat. Kita bertanya karena dia Yesus mengatakan dia Maha Kuasa. Kita perlu bukti apakah benar demikian. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Mengapa orang Yahudi tidak percaya? Mungkin kita secara jujur tidak pernah mengalami bukti-bukti itu. Sehingga kepercayaan kita perlu kita tanyakan, apakah kita benar-benar percaya? Kenapa kita percaya tidak mengalami bukti kekaryaan Yesus itu? Dia penyelamat. Apa saya yang diselamatkan dalam sekarang ini? Apa saya yang diselamatkan Yesus? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, benarkah Yesus itu bukan juru selamat? Atau benarkah dia penyelamat? Di mana letak persoalannya? Orang Yahudi ini tidak menerima. Mungkin saja kita sulit untuk menyatakan kita mengalami keselamatan itu. Apakah Yesus itu tidak penyelamat? Atau ada masalah dengan kita tentang keselamatan itu? Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, letak persoalannya, ya, dan kunci rahasianya adalah mendengarkan. Di ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku. Mengapa kita tidak pernah mengalami keselamatan Tuhan itu? Mengapa orang Yahudi yang melihat langsung keselamatan itu tidak percaya? Persoalannya dan rahasianya karena mereka tidak mau mendengarkan Tuhan Yesus. Siapa yang mereka dengarkan? Jadi penyelamatan dan keselamatan itu tidak mereka dengarkan dari Yesus. Mereka hanya tahu berdasarkan pemikiran dan pengalaman mereka bahwa satu-satunya jalan keselamatan bagi bangsa Yahudi adalah pertempuran dan peperangan melawan Roma. Musuh harus dihancurkan dan harus dihapuskan. Musuh harus ditaklukkan. Dengan cara mengendalikan musuh, membuat musuh takluk menghancurkan musuh, jalan perang adalah satu-satunya jalan untuk keselamatan bagi bangsa itu waktu itu. Dan ini masih berlaku, walaupun sudah tinggi ilmu kita, maju negara-negara Eropa dan negara Barat, tapi tetap menggunakan pemberontakan bersenjata sebagai jalan keselamatan. Orang Yahudi percaya itu dan meminta, kalau kau Mesias, mari adakan pemberontakan, taklukkan Roma, hancurkan dia supaya dia jangan menindas kita. Dan itu masih dilakukan oleh negara maju sampai sekarang ini. Rusia, negara maju, masih melakukan tindakan mengangkat senjata untuk menghancurkan neonazi yang merongrong warga suku Rusia di Ukraina. Karena Rusia melihat tertindas suku Rusia di Ukraina oleh neonazi, diangkat senjata untuk menyelamatkan warganya di Ukraina dengan invasi militer, dengan peperangan. Walaupun itu sudah negara maju, karena dengan jalan demikian dia bisa menyelamatkan warganya dari kekejaman neonazi di Ukraina. Nah, di sisi lain, Ukraina untuk menyelamatkan serangan, menyelamatkan dirinya dari serangan Rusia, juga mengangkat senjata. Karena dengan mengangkat senjata mereka bisa mempertahankan dan menyelamatkan dirinya. Terjadilah peperangan. Dan bagi Yesus, peperangan bukan cara penyelamatan. Bahkan lebih ngeri lagi, Amerika, NATO, negara-negara Eropa membantu Ukraina dengan senjata. Membantu untuk Ukraina menyelamatkan diri dan mempertahankan diri dengan bantuan senjata ratusan triliun. Bukan membantu menyelamatkan Ukraina dengan dana kemanusiaan. Aneh kan? Mereka memberikan senjata, yang terjadi perang makin berkobar. Tapi itulah bagi Amerika, sekutunya, dengan memberikan senjata, Ukraina bisa diselamatkan dari serangan itu. Yesus mengatakan, tidak. Mereka tidak mendengarkan aku. Karena bagi mereka keselamatan hanya dapat diperoleh dengan cara destruktif, menghancurkan orang lain. Tidak ada keselamatan di situ. Maka Yesus mengatakan, karena tidak mendengarkan aku, mendengarkan Tuhan. Di sini rahasianya. Dan itulah kabar baik bagi kita hari ini. Supaya dengan mendengarkan, kita mengetahui rahasia Tuhan dan keselamatannya. Dan mengetahui siapa diri kita di dunia ini di hadapan Tuhan. Mendengarkan, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ada rahasia kabar baik di situ bapak-bapak, dari kata mendengarkan. Bagaimana kita mendengarkan Tuhan? Nah, ini sering sekali kita dengar. Tapi terkadang kita sulit. Yesus di sini sangat simpel. Bagaimana Anda bisa mendengarkan Tuhan? Yesus memberikan analog perbandingan. Mendengarkan di sini seperti seekor domba mendengar gembalanya. Pernah nengok tukang ngangon? Nah, kalau belum pernah, tengok dulu tukang ngangon supaya kita tahu mendengarkan. Di sini dikatakan domba-dombaku, ada kata domba-dombaku. Artinya Yesus mau menjelaskan kata mendengarkan itu seperti apa? Seperti seekor domba mendengarkan gembalanya. Ketika gembala itu berbicara, domba langsung bergerak mengikuti. Nah, ini gambarannya supaya kita mengerti apa yang dimaksudkan mendengar. Ketika kita mendengarkan Tuhan, kita bergerak mengikuti, bukan melawan. Nah, ada rahasia di situ. rahasia ilahi dan rahasia diri kita. Pertama, ya, kalau dikatakan pertama, tapi saya urutan nanti agak kacau ya, tapi saya mau mengatakan pertama, kata mendengarkan seperti domba dengan gembalanya, berarti ada relasi, hubungan yang kuat. Dikata mendengarkan itu bagaikan domba dan gembala, ada hubungan yang kuat, yang dalam. Sehingga ketika gembala berbicara, domba ikut mendengar. Ketika Petrus berbicara kepada Tabita, bangunlah, bangun dia dari kematian. Dan hubungan seperti domba gembala itulah yang Daud gambarkan di Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Artinya Daud memiliki hubungan dekat. Yang dia tahu gembala, mengenal dombanya dan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan bagi domba-dombanya. Gembala akan melakukan itu. Dan domba yakin itu. Makanya dia menurut. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Nah, pertama ada ikatan yang kuat antara ketika kita mendengar, ada ikatan yang kuat antara kita dan Tuhan. Ketika kita mendengarkan Tuhan, ada hubungan, kita disadarkan, ada hubungan yang kuat. Dan lebih kuat lagi, itu dikatakan Yesus sendiri tentang Allah. Dia mengatakan itu Allah, itu Bapa, dia anaknya. Ketika kita mengatakan Bapa, kita anak Tuhan. Seorang anak berhubungan darah dengan Tuhan, dengan ayahnya. Ketika kita memanggil ayah kepada ayah kita, itu tuh menunjukkan ada hubungan darah antara anak dan ayah. Artinya ketika kita menyebut Tuhan itu Bapa, menyadarkan kita, kita ini sebuah rahasia, kita ini keturunan Tuhan. Kita mempunyai ikatan yang kuat dengan Tuhan. Dan kita ini asalnya dari Tuhan. Ada yang berasal dari setan kita ini, enggak kan? Siapa yang ciptakan kita? Kita berasal dari Tuhan yang abadi. Dunia ini berasal dari Tuhan yang abadi. Citra Tuhan, potensi Tuhan, diri Tuhan ada dalam diri kita. Jangan lupa itu. Yang dilupakan banyak orang sekarang, dia lebih dominan. Aku orang berdosa, aku orang lemah, aku orang berdosa, aku orang lemah, aku orang berdosa. Tidak pernah kita menyatakan, aku ini gambar Tuhan. Akan beda itu. Kita terkena penyakit rasa bersalah yang terus menerus. Berhadapan dengan Tuhan, aku berdosa. Berhadapan dengan Tuhan, aku berdosa. Berhadapan dengan Tuhan, aku anaknya, gambarnya, keturunannya. Potensi Tuhan ada dalam diriku. Ketika itu, kita tahu, ketika kita mendengarkan Tuhan. Jadi kalau kita menyadari bahwa kita semua anak-anak Tuhan. Kepada orang Yahudi, peperangan bukan jalan untuk keselamatan. Tapi kesadaran bahwa penjajah itu pun, Roma itu pun, anak-anak Tuhan. Kalau Rusia mau menyadari, para pemimpinnya, pemimpin Rusia mau menyadari, masyarakat Ukraina itu juga anak-anak Tuhan. Tidak harus dihancurkan. Ketika orang-orang kaya yang serakah menyadari orang-orang miskin itu anak-anak Tuhan, akan beda jikalau dia memandang itu. Jikalau pemerintah, pemimpin negara memandang rakyatnya anak-anak Tuhan, dia tidak akan membiarkan menderita. Dia akan menjadi gembala yang baik, mensejahterakan rakyatnya. Bukan mengadu domba, bukan membuat susah rakyatnya. Bukan mengadu domba dengan isu SARA. Bukan membuatnya pengangguran, membuatnya miskin, tapi membuatnya sejahtera. Karena dia tahu rakyat itu anak-anak Tuhan yang mempunyai ikatan yang kuat dengan Bapa. Ketika kau membenci seseorang, ingatlah dia anak-anak Tuhan. Akan berbeda kebencian. Itu yang pertama, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Dengan mendengarkan, berarti ada ikatan yang kuat. Mengingatkan kita bahwa kita ini berasal dari Tuhan. Bukan pendosa. Itu kecelakaan. Tapi awalnya kita adalah gambar Tuhan. Dan sampai kini pun, jangan lupakan itu. Sampai kini pun, kita ini gambar Tuhan. Jangan lupakan. Kita ini berasal dari Tuhan. Dan yang kedua, saya pikir dua saja yang perlu kita tahu rahasia ilahi. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Tuhan memberikan keabadian sama kita. Kita ini makhluk abadi. Dalam kejadian lembar pertama, sudah dikatakan Tuhan, aku membuat kau segambar dengan aku. Napasku akan menjadi napasmu. Supaya kau hidup. Artinya dunia ini dan kita adalah makhluk-makhluk abadi yang berasal dari yang abadi. Kita berasal dari yang abadi, yaitu Tuhan. Bahwa kita ini makhluk abadi. Oleh karena itu kita tahu dan mendengarkan Tuhan berarti kita melakukan tindakan-tindakan yang abadi. Bukan tindakan-tindakan yang merusak, destruktif. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, banyak orang bertindak sementara, terbatas, dan destruktif. Dia tidak bertindak abadi. Mendengarkan itu abadi. Di mana Tuhan mendengar kita dan kita mendengar Tuhan. Segala zaman kita harus mendengar. Ketika kita tidak mendengar, kita tidak tahu rahasia Tuhan dan rahasia kita. Dan kita tidak tahu rahasia orang lain ketika kita tidak mendengarkan dia. Kenapa dia begitu? Pernah kita dengarkan. Dalam pekerjaan yang jahat pun, kita harus mendengarkan dia. Kenapa dia begitu? Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, mendengarkan itu tindakan abadi. Dan kita adalah makhluk abadi, kita harusnya bertindak abadi. Bertindak abadi itu berarti memberi hidup. Tindakan kita kepada orang lain memberi hidup. Bukan menghancurkan hidup. Kejujuran itu abadi. Karena kita butuhkan dari dulu sampai sekarang dan membuat kita lebih baik. Kejujuran itu abadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara, kalau kita mendengarkan Tuhan, kita tahu apa yang abadi. Kenapa kita menghirup udara tercemar sekarang? Mengapa air tercemar? Karena tindakan kita tidak tindakan abadi. Tuhan sudah tunjukkan tindakan abadinya dengan menciptakan hutan. Tapi manusia menebang hutan. Dan Tuhan telah menciptakan keanekaragaman di dalam hutan itu. Tapi kita menciptakan keseragaman. Dari ujung Sumatera sampai ujung Papua, semua tanaman sawit. Memangnya tanaman sawit yang ada di Indonesia ini, di dunia ini. Tapi kita seragamkan demi keserakan uang. Anehnya, 16,7 juta hektar sawit, kita bisa mahal beli minyak. Kita bisa mandikan minyak itu dari 16 juta hektar itu. Kita bisa mandikan, bapak-bapak, ibu. Tapi kita bisa beli mahal. Ini suatu keanehan. Karena tindakan-tindakan sementara dan mencelakakan. Jadi kalau kita mendengarkan Tuhan berarti kita mengikut Dia. Kita disadarkan kita abadi. Kita harus bertindak abadi. Cinta itu abadi. Kebencian itu sementara dan menghancurkan. Dia muncul tiba-tiba. Menggerogoti kehidupan kita. Tapi cinta itu abadi yang sudah ada dalam diri kita. Yang ditanam Tuhan karena kita diciptakan. Makanya ketika kita mencintai, kita memberikan kehidupan. Kalau tidak ada cinta orang tua kita, anak-anak ini langsung sudah mati lebih dulu. Kita harus mendengarkan Tuhan. Bagaimana kita tahu tindakan-tindakan yang abadi itu? Kita harus mendengarkan Tuhan. Dan tindakan abadi itu bukan di sana. Hidup abadi itu bukan di sana. Di sini ada pada kita. Karena kita berasal dari yang abadi. Jadi tindakan-tindakan kita mencintai, kejujuran, melakukan kebenaran, mengangkat kemiskinan. Seperti Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit. Mempedulikan orang-orang banyak. Itu tindakan abadi. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, itulah rahasia dari kata mendengar. Mendengar Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak menyelamatkan kita ketika pandemi. Tetapi kita lebih dahulu tidak mendengarkan Dia. Iya, kalau COVID-19 ini kalau sempat banyak masih banyak hutan dan binatang, ya dia udah ada tempatnya di situ. Tapi ketika habis hutan dan hewan-hewan, dia cari tempat yang baru di tempat kita sendiri. Bukankah, apakah Tuhan tidak menyelamatkan? Tetapi kita yang lebih menghancurkan. Orang-orang yang abadi, dia bertindak, orang-orang yang mendengarkan Tuhan, dia akan menyadari kehidupan abadi yang ada dalam dirinya dan bertindak abadi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itulah yang Tuhan maksudkan, saya menyelamatkan Anda. Dengarkan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas sabdamu. Semoga kami menggunakan potensi ilahi yang ada dalam diri kami. Potensi untuk mendengarkan. Dan dengan mendengarkan kami menyadari kami punya ikatan yang kuat dengan Tuhan. Dan dengan mendengarkan kami tahu Tuhan memberikan keabadian dan kami berasal dari yang abadi. Agar kami bertindak dalam kehidupan sehari-hari dunia ini, di dalam dunia ini, bertindak secara abadi, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan kepada orang-orang lapar dan menyelamatkan kehidupan ini serta menyelamatkan dunia. Ya Tuhan, bukan Engkau tidak menyelamatkan kami, tetapi kami tidak mendengarkan Engkau dan tidak berusaha untuk menyelamatkan kehidupan ini bersama Tuhan. Semoga Engkau membantu kami agar kami dapat menyelamatkan dan menikmati keselamatan itu yang telah Kau tanamkan dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doxologi. Kepada Allah beribadah. Jangan lupa untuk bangkit berdiri. Serta kepada Tuhan, selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Apa terima kasih Bapa. Shalom jemaat Tuhan. Shalom.